Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Anatu Talibin ya. Hasyiah dari Fathul Mu'in. Di video ini kita akan mulai di kata ini ya. Qala ba'duhum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum. Inna qaulal bisriyin mabniyun ala annallaha tasamma bi asma'in minal azal. Wa qaulal kufiyin mabniyun ala anal asma min wat'il basar. Jadi ternyata dalam video sebelumnya itu kan dijelaskan ya perbedaan antara ulama Basra dan Kufah. Perbedaan terkait kata ismu. Ismu itu diambil dari kata apa? Yang satu mengatakan wasmu, yang satu mengatakan asumu. Ternyata sebagian ulama memandang perbedaan itu berdasarkan dari pemahaman yang lain, pemahaman tauhid ya. Pemahaman tauhid terkait nama Allah. Nama Allah itu sebenarnya apakah nama yang sudah ada sejak dulu atau nama buatan manusia? Kita punya Tuhan, Tuhan kita bernama Allah. Nama Allah itu dari mana? Apakah dari dahulu sudah ada, dari sebelum Allah menciptakan dunia, atau ciptaan manusia? Pendapat Basrah mengatakan nama Allah itu dari zaman azali sudah ada. Kalau pendapat Kufah, nama Allah itu buatan manusia. Nanti dari dua perbedaan ini timbul perbedaan di video sebelumnya itu. Yang satu mengatakan berasal dari sumu, yang satu mengatakan berasal dari wasmu. Wal madzhabul awal as-sah wa huwa madzhabu ahli sunnah wa tsani madzhabu ahli i'tizal. Nah, ini malah jadinya begini ya. Madzhab Basrah itu dianggap madzhab yang benar, yang lebih benar, dan madzhab ahli sunnah wal jamaah, dan madzhab Kufah itu madzhab Mu'tazilah. Li'annahu yaqtadhi annahu subhanahu kana fil azali bila asma' wa sifat. Falamma khalaqal khalqa ja'alu lahu dzalik. Mengapa dikatakan pendapat Mu'tazilah ya? Pendapat yang mengatakan bahwa nama Allah itu nama buatan manusia adalah pendapat Mu'tazilah. Dikarenakan hal itu menuntut Allah Subhanahu wa taala di zaman azal itu ada tanpa nama dan tanpa sifat. Jadi sebelumnya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Lalu setelah Allah menciptakan makhluk, makhluk-makhluk itu yang menjadikan, yang membuat nama dan sifat Allah. Jadi nama Allah dan sifat Allah itu buatan makhluk. Fa'idha afna humbak ya bila asma wa sifat. Maka kalau demikian, bila semua makhluk telah mati, Allah kembali seperti semula, tanpa nama, tanpa sifat. Waradda hadal bina'a al-alamatu as-sabban fi risalatil basmalah. Jadi penjelasan sebagian ulama tadi ditolak oleh ulama Soban ya, yang mengait-ngaitan antara pemahaman tauhid dengan masalah asal dari kata ismu. Jadi itu ditolak ya dalam risalah beliau, risalah yang menjelaskan bismillah. As-Soban mengatakan itu kurang benar. Faqal laisa fil madhabain mayakta dihadal bina. Jadi menurut Soban, dua madhab itu, Kufah dan Basrah itu tidak mengacu pada pemahaman tauhid ini. Wadzalik li'anna jami'al asma' al-fat wal-atfat ghairu azaliyah bal hiya hadisah bittifaqil jumhur minal fariqain. Jadi al-alama as-Soban mengatakan mengapa dua madhab tadi, yaitu Basrah dan Kufah, tidak berdasarkan dari pemahaman tauhid yang dijelaskan tadi, itu karena nama itu kan ucapan ya, nama itu ucapan, dan ucapan itu tentunya bukan hal-hal yang azali, bukan termasuk sesuatu yang sudah ada sebelum makhluk tercipta. Jadi kalimat atau kata itu kan sesuatu yang baru, sesuatu yang hadis. Kelompok Basrah maupun Kufah mereka bersepakat, mayoritas dari mereka bersepakat bahwa kalimat itu atau ucapan itu adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang bukan qadim. Sehingga tidak mungkin ada kalimat atau kata yang sifatnya ada sebelum sebelum makhluk diciptakan. Walihada humila qaulu man qala asma'ullahu asma'ullahi qadimah alal musamahah. Oleh karena ini penjelasan yang mengatakan bahwa nama Allah itu qadim itu sebenarnya adalah penjelasan yang apa ya, mempermudah saja. Jadi musamahah itu maksudnya ya penjelasan yang apa, tidak secara hakiki ya, untuk memudahkan saja. Musamahah itu maksudnya mengucapkan kalimat tapi maksudnya tidak seperti itu. Wallahu alamun ay bil wad'i sahsi ala tahqiq. Nama Allah adalah alam. Alam itu nama ya. Nama yang tergolong dari nama sahas ya. Sahas artinya nama tapi untuk benda tertentu. Ini menurut pendapat tahqiq ya. Li'anna musammahu muayyanun maujudun horijan. Tapi bukan tapi, mengapa Allah ini dinamakan alam wad, alam yang ditentukan, yang digunakan untuk makhluk tertentu, untuk benda tertentu? Karena yang dinamai itu adalah zat yang tertentu dan zat yang ada secara kenyataan, secara faktual. Lakin la yajuzu ayyuqala dzalik illa fi maqami ta'lim hadran min ihami ma'na sahsi al mustahil wa hiya man qamat bihi mus apa musakhasat. Tapi walaupun Allah adalah nama ya, kata Allah adalah nama dengan alasan tadi, kita tidak boleh mengucapkan ini kecuali saat kita mengajar saja. Saat kita mengajar saja. Mengapa? Karena ada potensi pemahaman yang keliru. Kalau kata Allah dikatakan nama, itu bisa berpotensi pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru itu bagaimana? Nama Allah itu kan dikatakan alam sahas ya. Sahas itu artinya seseorang atau sesuatu yang di dalamnya terdapat bentuk ya, terdapat bentuk. Sedangkan kita kan tidak tahu bentuk Allah itu seperti apa. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi sahas artinya sesuatu yang ada bentuknya. Sedangkan bentuk itu mustahil bagi Allah. Jadi menamakan Allah adalah nama sahas itu hanya boleh untuk mengajar saja, untuk apa, dalam kondisi atau dalam konteks belajar mengajar. Maksudnya secara hakikat tidak seperti itu. Wal wadi'u huwallahu ta'ala wakilal bashar. Tentang siapa yang membuat nama ini, seperti penjelasan tadi, yang benar adalah Allah sendiri, tapi ada juga yang mengatakan yang membuat adalah manusia. Wa turidu bi anna dzatallahi bi anna dzatallahi la tudraku bil akli fa kaifa wudi'al hal alam. Ada satu sanggahan yang mengatakan ya, tadi kan dijelaskan bahwa kata Allah adalah nama ya. Kata Allah adalah nama. Hal itu disanggah bahwa zat Allah itu tidak bisa dipahami dengan akal. Zat Allah itu tidak bisa dipahami dengan akal. Kalau tidak bisa dipahami dengan akal, bagaimana mungkin ada zat yang demikian lalu zat itu diberi nama? Bagaimana mungkin ada nama untuk zat yang tidak bisa difaham, untuk tidak bisa dideteksi dengan akal? Ujiba bi annahu yakfi fil wad'i at-ta'akkulu biwajhin ma kama huna fa inna dzat udrikat bi ta'akkuli sifatiha. Walaupun bentuk Allah, walaupun zat Allah itu tidak bisa terdeteksi oleh akal, tapi untuk menamai sesuatu itu tidak harus mengetahui bentuk sesuatu itu. Cukup dengan memahami secara umum itu sudah bisa memberi nama sesuatu. Walaupun kita tidak tahu zat Allah, tapi kita akan mengetahui sifat-sifat Allah ya. Kita mengetahui sifat-sifat Allah. Allah itu wujud, qidam, baqa' dan seterusnya. Jadi dengan mengetahui sifat itu sudah cukup sebenarnya untuk menamai satu zat, walaupun kita sendiri tidak tahu sebenarnya zat Allah itu bagaimana. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal ya, bahwa i'anah itu tidak selamanya membahas fikih, tapi lebih mending daripada bajuri. Kalau bajuri itu parah, itu maksudnya parah itu ya fikihnya itu kadang satu halaman tidak membahas fikih sama sekali. Kalau i'anah masih kental dengan fikih ya, walaupun di mukadimahnya ya seperti ini yang dibahas tidak melulu tentang fikih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih yang sudah menonton hingga akhir video. Silakan bertanya di kolom komentar bila diperlukan. Wallahu a'lam bishawabi.